Iki Kanjeng Nabi hubungan sama istri, hubungan sama tetangga, bagaimana menghormati bunga noatine tonggo. Kanjeng Nabi mbek Siti Aisyah dengan istrinya dayoh kepada seseorang dari sahabat. Neng daleme seorang sahabat niku disuguhi dedaharan. Siti Aisyah lah kok matur, ya Rasul kula siyam. Ya Rasul kula siyam, kula poso. Kanjeng Nabi dawuh mokelo, posone diganti sesuk. Loh Bapak, ketika panenek dayoh tenggen kula, kula suguhi ngapunten yai kula poso. Ah, gak tahu ngaji. Gak tahu ngaji. Zaman poso dayoh ning wong disuguhi, iku ganjarane gedhe mokel derek. Daripada terus nopo poso. Wah, ngarepe wong akeh, ngapunten yai kula siyam. Goblok. Kanjeng Nabi ngoten nggih. Siti Aisyah dawidar dahar sing dumah wis kangelan pengen menghur mati. Mokelo posone diganti sesuk dino si akeh. Halo Bapak, niku Kanjeng Nabi carane hubungan nambek tonggo, hubungan nambek dayoh. Mau tengene kosida Muhammadiyah. Muhammadun dohikun lidaifi mukrimuhu. Kanjeng Nabi ketika dayoh kun guyu, guyu seneng bunga. Wa mukrimuhu mulya noneng dayoh. Hidayoye besengut iku maneh. Iku maneh paling jaluk iku. Aja Nabi tekan dayaku mesti mesem guyu mulya noning dayoe. Maka na yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim doi wahu. Sapa sing iman maring Allah utusane Allah dino akhir, loh mulyakno dayoe, mulyakno tanggane nggih. Wau ning gone tangga disuguhi dimulyakno. Ya masya poso mukel. Nyenengno tangga sing didayoi. Nek ana dayoh teko ya ngono disuguhi apa sing enek kono. Para bapak, para ibu kaya Nabi dawuh-dawuh. Nek ana wong mukmin didayoi dayoh, disediani panganan apa sing enek ning omahe, pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka. Nah, para bapak, iki jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek kanjeng Nabi pethuk bocah yatim ya ngono, digendong, dijak mulai didusi, pakaiane diganti, klambine ganti anyar sae diwehi duit. Kanjeng Nabi. Nek kula sampean mboten pethuk anak yatim jerene sunate digrayahi rambute, digrayahi tok. Digrayahi diusapi rambute ku degese disayang. Disayang ku ora diusap-usap digrayahi tok tewas ngelu. Tapi disayang bareng diwayo apa. Iku dosane sak jumlah rambute bocah yatim di sepuro. Okay. Oh Bapak, jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh Bapak, Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari dawuh, wa qad jama'a Allah al-khaira kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabi'u bil qana'ah bima razaqakumullahu ta'ala wa zuhdi wa takalluli minad dunya wa tarki ma la yakni min qaulin wa fi'lin. So, Bapak Ibn Athaillah Sakandari sing kitabe kita waca dengane dawuh. Dawe ngoten, temenan Allah wis ngumpulno kebagusan seluruhnya. Kebagusan seluruhnya, kebagusan sembarang. Apa kebagusan sembarang? Ini berarti rumah tangga, ya, bujune taat, sing lanang sayang. Sing lanang sayang ambek sing wedok taat. Para bapak, nek sing lanang salah dirina sing wedok diterima dengan baik. Nek sing wedok salah dirina sing lanang ya ngono diterima dengan baik. Nggih, cekeli jarene wong kuno aja dumeh. Aja dumeh wong lanang menang-menange dhewe. Aja dumeh wong wedok, nggih. Dumeh wong wedok nguasai pawon. Aja dumeh. Heeh. Tu nek muni-muni sak karepe pake gak ono aku kaliren kowe. Nggih. Niku jenenge dumeh, aja dumeh. Dawe Kanjeng Nabi aja sok muring-muring, nggih. Wong wedok seneng muring-muring, wong lanang seneng muring-muring, mesti rumah tangga ruwet, nggih. Ruwet, ngerti ruwet mboten? Ruwet iku ya R U W E T. Kacau balau, temenan. Akhire mlayu-mlayu tenggen kula mengadu. Lari tenggen kula mengadu ruwet. Soale sing lanang muring-muringan, sing wedok cerewetan. Pun kelop. Nu Kanjeng Nabi mboten nate tukaran kalih bojo niku mboten nate. Nah, para bapak, nah niki mutaba'ah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Didawaken kebagusan kuwabeh sembarang. Lau sing wedok taat, sing lanang sayang, anak-anake birrul walidain, ning ibuke gawe kebagusan, ning bapake gawe kebagusan. Manut-manut, taat-taat, rezeki ini paringi lancar, tik halal pisan. Nggih, wong saumah waras, kabeh gak loroan. Nggih. Ya Allah. Wis rezeki ini gak poro, setruk pisan. Ya Allah, nggih. Wis rezeki ini seret, sing wedok loro-loroan. Nggih. Oh niki jenenge mboten diparingi al khairu kullahu. Tetes pundi yai nek sing wedok lara-laron, sing lanang melarat piye? Wis sing lanang melarat, sing wedok sakit-sakiten. Tiru sahabate Nabi Auf bin Malik al Asja'i. Auf bin Malik al-Asja'i niku ya Allah coba telu gede-gede. Nggih. Iku jenenge coba mondok. Mbeko ngelumpuk. Nawa siji sing lanang paringi melarat. Nggih. Bojo sitok, anak sitok lho gak nyukupi. Iku jenenge melarat. Dicoba yang kedua, sing wedok loro jantung. Masya Allah.

Kula niku teko nggih. Iki bandane dadi ula esuk. Iki nek mboten purun zakat, mboten purun zakat. Nah, para bapak iki wong sing sugih-sugih niku dadi wakile Gusti Allah. Takalul kula biyen niku bingung nggih. Apa dene takalul? Qallala yuqallilu nggih. Takallulan. Qallala ku gawe setitik. Yuqallilu takallulan gawe setitik minat dunya. Titik minat dunya ku piye? Apa nyambut gawe ku titik wae kak pareng akeh. Padahal zaman sakniki bondo niku saif. Al-mal saiful mukmin, harta itu adalah pedangnya orang mukmin. Sebab napa perjuangan tanpa harta sakit mboten? Pun sakit, nggih. Golek sing saake-akee tapi kanggo perjuangan. Al-mal saiful mukmin. Ambek addu'a juga saiful mukmin. Bapak bapak nek gak duwe bondo Allah nggih. Mboten gak ada senjata. Senjata ni perjuangan. Nah, takolul kula ku bingung. Petakal ku nyambut gawe lah titik terus leren ngono to kaya apa? Terus kula sumandha Mayadul Jalil. Nggih. Soan mriko nggih kebetulan panjenengan niat kula namung takon niku, takolul niku. Bapak bapak selamat. Terus ngriku lenggan mbek Rama Yai Jalil. Pengene dawuh. Jamal nenten masjid. Jedinge gawedhe kotong. Terus kula isi Yai, kula isi kebak. Kula niki nunut adus saadusan pareng napa mboten. Paham mboten sampeyan? Paham nggih? Ana masjid duwe jeding gedhe, tapi jedinge kotor. Kula isi kebak yai. Banjur kula nunut adus saadusan pareng mboten yai. Nggih, pareng kula jawab mboten. Nggih pun yai, mun sampean mantuk. Penyat kula takon niku tok mboten kula cap dolesan mboten jawabane sarah. Nggih. Ngiseni jeding sampai kebak jedinge gedhe nunut adus saadusan. Iku kira-kira sing dinggo dhewe ambek kanggo wong akeh kathah pundi? Nen? Nggih, sing kanggo dhewe mung saadusan tok. Sisane sak jeding gedhe kanggo wong akeh. Dadi golek dunya niku nggih ngoten, golek akeh-akeh. Tapi kanggo awake dhewe titik wae. Sing liyane kanggo perjuangan akomu. Para bapak, iki jenenge takalul nggih. Saged mboten? Lho, guyu. Lajere itibak rasul. Ya sambutan-mbutan ini piro kono 50% kanggo perjuangan. Ini abot ya bone 20% kanggo perjuangan. Aja kok ditekem dhewe. Iku besok kalih apa-apa. Ya. Penginane kula mauludan Kiai Seroji nerangno. Wong mukmin sing luman iku gambarane koyok numpak perahu. Wis cedhak ambek pantai, praune bocor. Supaya bondone gak tenggelam diuncal-uncalno ning tepi pantai blebar. Diuncalno blebar. Akhire bandane ning pantai. Akhire perahu bocor tenggelam. Nggih. wonge terus ning gone pantai nemu bandane. Mergo diuncano ning pantai. Tapi nek wong iku medhit, nggih. Taune bocor bandane diuncano ning pinggir ora gelem ditunggoni praune bocor, akhire tenggelam bersama dengan orangnya. Nggih. Pak, nggih. Apa artine? Wong mukmin niku roh. Kula sampeyan niku roh iku roh arwah. Jasate iku prau. Nggih. Nek njenengan iki jasad niki prau sing ketok iki prau. Kapan wis tuwa semen titeni praune bocor. Kena diabetes bocor. Kena jantung bocor. Kena liver bocor. Kena lambung bocor. Nek wis bocor kok tenggelam mboten diluk maneh. Tapi roe pinter bondone diuncal-uncalno ning tepi. Tepi ku jenenge akhirat. Diuncalno liwat masjid. Diuncalno liwat janda-janda garing. Diuncalno liwat fakir miskin, diuncalno liwat anak yatim, diuncalno liwat jariah, liwat wakaf, diuncalno liwat nopo. Ku jenenge diuncalno ning tepi. Prangune tenggelam tegese wonge mati, rohe mati mboten. Rohe mati mboten. Besok rohe niku teng akhirat nemu bandane. Tapi nek wong bakhil mboten iman. Kanggo jariah iman, kanggo wakaf iman. Nggih, nyantuni orang yang diperlukan, nggih, sing merlokno iman. Tapi iman digegemi dhewe wae. Duwite ning ngene rekening. Nggih. Sawah ya gak didum ning anake gak apa, mati peles digowo. Ditemu besok ning akhirat. Mboten. Sidina Ali dawuh kanjeng Nabi Ali, bondomu ku ana sing bagiane ahli waris. Ana bondo iku bagiane WC. Ana bondo iku bagiane nggih set. Nggih. Ana bondo ku bagiane sing duwe. Sing bondomu ku ali, bondomu sing mbok gawe kebagusan iku lho bondomu. Sing mbok gawe jariah, mbok gawe nyumbang apa nggih perjuangan agama, iku bondomu. Nek bondomu sing mbok tabung kowe mati, iku wae ahli waris. Sing mbok pangan, nek manganmu enak, manganmu enak akhire awakmu lemu, kowe nek mati dipangan set. Sing gak dadi daging mlebu jumblen. Wis pilih nali apa bondomu mbok pek dhewe, apa kanggo ahli waris, apa kanggo set, apa kanggo jumblen. Bapak bapak nggih. Diriki jenenge takalul, nderek kanjeng Nabi siji bil qanaah nriman, nomor loro takalul. Ya. Lan nek jo abot-abot, nene sumbangan rojabiyah, jo abot-abot. Ana sumbangan kangge mauludan, aja abot-abot. Nggih. Ana sumbangan kangge 10 Muharram. Dibagi fakir miskin aja abot-abot iku bandamu. Nggih. Wa ibulan para bapak, banjur nomor 3 bi zuhdi. Zuhdi ku gak terpengaruh ambek donya. Nggih. Ora kok geting ngono ora kok geting gak terpengaruh. Donya golek-golek tapi aja terpengaruh ambek donya. Nek gak terpengaruh wong iku mesti loman. Nggih. Nek wong iku serakah ora zuhud mesti medit, mboten atik mboten. Nggih. Kapane zuhud gak terpengaruh donya niku mesti loman. berbapak awake lara, luman ning awake dhewe kanggo berobat. Nggih. Enten mboten wong medhit awake dhewe. Lara ku lho kon berobat gak gelem. Biayane akeh. Ning awake dhewe medhit apa ning wong liya? Nggih. Masyaallah, nggih. Dit ana dayong, dayaku hormatono ngene-ngene. Ah, ngomati dayoh, medhit, nggih. Awake dhewe medhit. Awake dhewe nggih, duwe anak dhewe, anak-anake dhewe, tak mondok ya, Pak. Aja ngentekno biaya medhit, nggih. Pak, apa le? Samanku sugih lho, Pak, kak urung haji. Haji cek nomsok wis tuwek wae. Medhit, nggih. Kanggo haji iman, kanggo umroh iman, kanggo amal sing bagus iman. Niki berarti wong terpengaruh ambek dunya. Nek mboten terpengaruh dunya, luman. Kang awake dhewe luman, kang bojone luman, kang anake luman, kang kepentingan kebenaran lo luman. Iklae kalimatillah lo luman. Bapak niki jenenge zuhud iku tiruan. Nggih. Kanjeng Nabi ngono iku tiruan. Nah, banjur nomor papate talqima layakni min qaulin wa fi'lin. Dadi nderek Kanjeng Nabi ku siji qanaah. Nggih. Loro taqallul. Ngerti wau taqallul? Golek bondo sakake-akehe kenging, tapi sing digawe dhewe titik mawon. Nggih. Pun Bapak. Nggih. Banjur sing nomor telu zuhud, nomor papat tarki malayakni, ninggal apa wae sing gak ana paedahe. Nggih. Saman tenguk-tenguk nggih ning pinggir dalan. Omong-omongan kancane sing diomong apa? Ngomong nang wedoan. Ana gawene mboten? Rasan-rasan tangga ana gawene mboten. Ngomongne bab nopo wong ning Bali yo gak tau ngomong nang Bali. Ana gawene ora? Mboten gawene. Iku jenenge kaulin, kaulin ku guneman sing apik, gunungan sing apik. Timbang ngono dengge maca tasbih oleh pira. Nggih. Para bapak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha baqulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah waqulu qawlan sadida. Hei wong-wong sing padha iman, takwa ning Gusti Allah, waqulu ngomong sing apik. Ngomong sing apik ki nomor siji sing paling apik zikrillah. Dikir maring Allah. Dikir ku macam-macam. Apa la ilaha illallah jenenge dikir. Apa maca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar jenenge dikir. Napa maca la haula wa la quwata illa billah jenenge dikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, jenenge zikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, jenenge zikir. Zikir ku ana zikir kalimat thayyibah, ana zikir ku zikir tasbih, ana zikir ku zikir khauqalah, nggih. Ana zikir ku zikir selawat dan lain-lain ku zikir. Lembok kawi dikir, nggih oleh piro mau bongi ngerasani sampai telung jam. Nggih. Masya Allah, Masya Allah.